بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Fa insyaAllah kita akan melanjutkan pada alinea yang berikutnya. Qala al-imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala wa qassara bi kaumin hatta jafau syuyukh min ahli din was-salah wa'aradu anhu walam yakumu bihaqqihim. Dan syaitan membuat suatu kaum demikian meremehkan, demikian melalaikan, hingga mereka bersikap demikian kasar terhadap para masyayikh dari kalangan ahluddin, dari kalangan orang-orang saleh, hingga kaum itu pun berpaling dari mereka-mereka ini, tidak memenuhi, tidak menegakkan apa yang dihak mereka. Wa tajawwaza bi akharin hatta abaduhum ma Allah ta'ala. Dan syaitan membuat kaum yang lain demikian melampaui batas, sampai-sampai kaum itu mengibadai para masyayikh bersamaan dengan mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kadalika qassara bi kaumin hatta mana'ahum qabula aqwali ahli al-ilm wal iltifat ilaiha bil kuliyah. Demikian pula syaitan membuat satu kaum demikian lalai, demikian meremehkan, sampai-sampai syaitan berhasil menghalang-halangi mereka ini untuk menerima ucapan para ulama, untuk berpaling memperhatikan ucapan-ucapan para ulama. Wa tajawwaza bi akharin hatta ja'alul halal mahallalu wal harama harramu. Dan syaitan membuat kaum yang lain demikian melampaui batas, hingga kaum itu menjadikan perkara yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh para ulama, perkara yang haram apa yang diharamkan oleh para ulama. Wa qadamu aqwalahum ala sunnati Rasulillah sallam as-sahiha as-sariha. Dan bagaimana kaum itu lebih mendahulukan ucapan para ulama dibandingkan sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Wa qassara bi kaumin hatta qalu inna Allah subhanahu la yaqdiru ala af'ali ibadihi wa la sya'aha minhum. Dan syaitan membuat satu kaum demikian melalaikan, demikian meremehkan, hingga kaum itu mengucapkan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan perbuatan para hamba. Allah tidak menghendaki perbuatan para hamba. Walakinnahum ya'malunaha biduni masyiatillahi ta'ala wa kudratihi. Akan tapi para hamba, mereka melakukan amalan-amalannya tanpa ada kaitan dengan kehendak Allah, tanpa ada kaitan dengan kudrah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tajawwaza bi akharin hatta qalu innahum la yaf'aluna syai'an albatta. Dan syaitan membuat kaum yang lain demikian melampaui batas, sampai-sampai kaum itu mengatakan, sungguh para hamba tidak melakukan sesuatu pun. Wa innamallah subhanahu wa fa'il tilkal af'al haqiqah. Sungguh Allah yang melakukan semua perbuatan itu. Fahiya nafsu fi'lihi la af'alihim. Maka sungguh perbuatan yang ada perbuatan Allah, bukan perbuatan para hamba. Wal abid laisa lahum qudrah wala fi'lal albattah. Maka hamba, sungguh mereka ini tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki perbuatan sedikitpun. Wa qassara bi qaumin hatta qalu inna rabbal alamin laisa dakhilan fi khalqihi wala ba'inan anhum. Dan syaitan membuat satu kaum demikian meremehkan, demikian melalaikan, hingga kaum itu mengatakan, sungguh Rabb semesta alam ini tidak berada di dalam makhluknya dan tidak terpisah dari makhluknya. Wala huwa fawqahum wala tahtahum. Allah tidak di atas makhluknya, tidak di bawah makhluknya. Wala khalfihim wala amamihim wala amamahum. Allah tidak di belakang makhluknya, tidak pula di depan makhluknya. Wala an aymanihim wala an syama'ilihim. Allah tidak di samping kanan makhluknya, tidak pula di samping kiri makhluknya. Wa tajawwaza bi akharin hatta qalu huwa fi kulli makan bidatih. Kal hawa alladhi huwa dakhil fi kulli makan. Dan syaitan membuat kaum yang lain demikian melampaui batas, sampai-sampai kaum itu mengatakan, Allah berada di semua tempat. Seperti udara yang dia itu masuk di semua tempat. Wa qassara bi qaumin hatta qalu lam yatakallam Rabb subhanahu bi kalimah wahidah albattah. Dan perhatikan pula bagaimana syaitan membuat satu kaum demikian meremehkan, demikian melalaikan, sampai-sampai kaum itu mengatakan, Rabb subhanahu tidak pernah memfirmankan bahkan satu kata sekalipun. Wa tajawwaza bi akharin hatta qalu lam yazal azalan wa abadan qailan ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya wa yaqulu li Musa idhhab ila fir'aun. Dan perhatikan bagaimana syaitan membuat kaum yang lain demikian melampaui batas, hingga kaum itu mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala sejak dahulu dan terus menerus selalu dalam keadaan berfirman, wahai iblis, apa yang menghalang-halangi dirimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Dan Allah selalu dalam keadaan berfirman kepada Nabi Musa, pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun. Fala yazal hadal khitab qa'iman bihi masmu'an anhu. Menurut kaum tadi, Allah sejak dahulu dan terus menerus akan selalu menyampaikan firman itu. Bagaimana firman itu selalu tersampaikan dari Allah dan selalu terdengar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kaqiyami sifatil hayah bihi. Sebagaimana sifat hidup yang ada pada Allah tabaraka wa ta'ala. Selalu melekat. Selalu ada. Wa qassara bi qaumin hatta qalu inna Allah subhanahu la yashfa' ahadan fi ahadin albatta wa la yarham ahadan bi syafaati ahadin. Dan syaitan membuat satu kaum demikian meremehkan, demikian melalaikan, hingga mereka ini mengatakan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan seseorang, tidak mengizinkan seorang pun untuk menyampaikan syafa'ah terkait dengan siapapun. Wala yarham ahadan bi syafa'ati ahadin. Kaum tadi mengatakan, Allah tidak akan merahmati seorang pun dengan syafa'ah siapapun. Wa tajawwaza bi akharin hatta za'amu anna al-makhluq yashfa' indahu bi ghairi idni. Dan syaitan membuat kaum yang lain demikian melampaui batas. Sampai-sampai kaum itu meyakini bahwa makhluk akan bisa menyampaikan syafa'ah di sisi Allah tanpa izin Allah tabaraka wa ta'ala. Kama yashfa' dhul jah inda al-muluk wa nahwihim. Seperti orang-orang yang memiliki kewibawaan bisa menyampaikan syafa'ah di hadapan para raja dan yang semisalnya, bahkan tanpa izin raja itu. Wa qassara bi qaumin hatta qalu imanu afsakin nas wa adlamihim ka imani Jibril wa Mikail. Perhatikan bagaimana syaitan bisa membuat satu kaum demikian meremehkan, demikian melalaikan, sampai-sampai kaum itu mengatakan keimanan orang yang paling fasik, keimanan orang yang paling zalim sama seperti keimanan Jibril dan Mikail, fadlan an Abi Bakar wa Umar. Dan tentunya lebih daripada keimanan Abu Bakar dan Umar. Wa tajawwaza bi akharin hatta akhraju minal Islam bil kabirah wahidah. Syaitan membuat kaum yang lain demikian melampaui batas, sampai-sampai kaum itu mengeluarkan seseorang dari keislaman dengan satu dosa besar. Wa qassara bi qaumin hatta nafau haqa'iq asma'ir rabb ta'ala wa sifati wa attaluhu minha. Syaitan membuat satu kaum demikian meremehkan, demikian melalaikan, hingga kaum itu menafikan hakikat asma Rabb Ta'ala, hakikat sifat Rabb Ta'ala, dan bagaimana mereka menolak semuanya itu. Wa tajawwasa bi akharin hatta sabbahuhu bi khalqihi wa mathaluhu bihim. Sementara syaitan membuat kaum yang lain demikian melampaui batas, sampai-sampai kaum itu menyamakan Allah dengan makhluknya, memisalkan Allah dengan makhluknya. Wa qassara bi qaumin hatta adu ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qataluhum wastahallu hirmatahum. Perhatikan bagaimana syaitan bisa membuat satu kaum demikian meremehkan, demikian melalaikan, hingga kaum itu memusuhi Ahlul Bait Rasulullah SAW. Hingga kaum itu membunuh Ahlul Bait, menghalalkan kehormatan mereka. وتجوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة من الإسمة وغيرها. Dan perhatikan bagaimana syaitan membuat kaum yang lain demikian melampaui batas terkait Ahlul Bait ini. Sampai-sampai mereka meyakini bahkan mendakwahkan pada diri Ahlul Bait ada kekhususan-kekhususan kenabian. Minal ismah wa ghairiha. Baik itu yang berupa terjaga dari kesalahan dan yang semisalnya dari kekhususan-kekhususan kenabian. Wa rubbama idda'u fihim al-ilahiyah. Bahkan terkadang kaum itu sampai meyakini, sampai mendakwahkan pada Ahlul Bait ada kekhususan-kekhususan ilahiyah. Wa kadzalika qassara bil yahud fil masih hatta kadzabuhu wa ramauhu wa ummahu bima bara'ahum Allah ta'ala minhu. Demikian pula syaitan membuat orang-orang Yahudi demikian meremehkan, demikian melalaikan terkait dengan Al-Masih. Sampai-sampai orang-orang Yahudi mendustakan Al-Masih. Menuduh Al-Masih dan ibunya dengan perkara-perkara yang Allah menyatakan keduanya berlepas diri darinya. Wa tajawwaza bin nasara hatta ja'aluhu ibnallah wa ja'aluhu ilahan ya'budu ma'allah. Ilahan yu'bad ma'allah. Sementara syaitan membuat orang-orang Nasara demikian melampaui batas. Sampai-sampai orang Nasara menjadikan Al-Masih sebagai putra Allah. Menjadikan Al-Masih sebagai ilah yang diibadai bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qassara biqaumin hatta nafaul asbab wal quwa wat tabai' wal gharaiz. Syaitan bisa membuat satu kaum demikian meremehkan, demikian melalaikan, sampai-sampai mereka itu menafikan sebab, menafikan kekuatan, menafikan tabiat, menafikan insting. Wa tajawwaza bi akharin hatta ja'aluha amran laziman la yumkin taghyiruhu wa la tabdiluhu. Dan syaitan membuat kaum yang lain demikian melampaui batas. Hingga menjadikan perkara-perkara tadi, yaitu sebab-sebab, kekuatan, tabiat, insting. Kaum tadi menjadikan semuanya itu sebagai suatu yang pasti, suatu yang tidak mungkin berubah, tidak mungkin diganti. وَرُبَّمَا جَعَلُوهَا بَعْدُهُ مُسْتَكِلَّهْ بِتَعْثِيرٍ. Bahkan sebagian dari mereka menjadikan perkara-perkara itu ada perkara-perkara yang berdiri sendiri dalam memberikan pengaruh terlepas tidak ada kaitan dengan hal-hal yang lainnya. Bahkan dengan masyiah Allah, bahkan dengan kudrah Allah, bahkan dengan rahmat Allah, bahkan dengan takdir Allah. Tidak ada kaitannya. Wa qassara biqaumin hatta ta'budu bin najasah wahum an-nasara wa ashbahuhum. Dan perhatikan bagaimana syaitan membuat satu kaum demikian meremehkan, demikian melalaikan hingga mereka itu beribadah dengan najis-najis yang ada. Wahum an-nasara wa ashbahuhum, dan mereka adalah orang-orang Nasara dan orang-orang yang serupa dengan Nasara. Wa tajawwaza biqaumin hatta afdha bi waswas ila al-sar wa agh. Dan syaitan membuat satu kaum demikian melampaui batas hingga waswas membawa mereka pada perkara-perkara yang demikian sulit, perkara-perkara yang demikian mengikat, membelenggu. Wahum ashbahul Yahud. Dan mereka ada orang-orang yang serupa dengan orang-orang Yahud. Wa qasra bi qaumin hatta tazayyanu lin nas wa adharu lahum min al-a'mal wal ibadat ma yahmadunahum alaih. Syaitan membuat satu kaum demikian meremehkan, demikian melampaui batas, hingga kaum itu menghias-hiasi diri bagi manusia, menampakkan amalan-amalan, ibadah-ibadah kepada manusia. Amalan-amalan, ibadah-ibadah yang menjadikan manusia itu memuji mereka. Wa tajawwaza bi qaumin hatta adharu lahu min al-qaba'ih wa min al-a'mali sayyi'ah ma yaskutuna bihi jahuhum 'indahu wa samau anfusahum al-mulamiyah. Syaitan membuat kaum yang lain demikian melampaui batas, hingga kaum itu menampakkan keburukan-keburukan di depan manusia, amalan-amalan yang demikian rendah, demikian hina di depan manusia. Dengan sengaja melakukan amalan, menampakkan amalan yang itu akan menjatuhkan kehormatan mereka di depan manusia. Dan mereka menamai diri mereka sendiri dengan nama-nama yang mendatangkan celaan. Wa qasra bi qaumin hatta ahmalu a'mal al-qulub wa lam yaltafitu ilaiha wa adduha fadlan ay fudulan. Dan perhatikan bagaimana syaitan bisa membuat satu kaum demikian meremehkan, demikian menalaikan, hingga kaum itu melalaikan, tidak memperhatikan sama sekali amalan-amalan qulub. Dan mereka menganggap amalan kolbu itu hanya sekedar suatu yang tidak ada harganya. Watajawwasa bi akhari hatta qassaru nadarahum wa amalahum 'alaiha. Dan bagaimana syaitan bisa membuat kaum yang lain demikian melampaui batas, sampai-sampai kaum itu membatasi pandangan mereka, amalan mereka hanya sekedar pada amalan qalbu. Walam yalatafitu ila kazir minal a'malil jawari. Tidak memperhatikan sekian banyak amalan-amalan jawari. Waqalu. Dan bagaimana kaum itu mengatakan, al-arif la yaskut wariduhu liwirdihi. Seorang yang arif, keadaan apapun, perbuatan apapun, tidak akan menggugurkan wiridnya. Dalam keadaan bermaksiat pun, dia itu terus melantunkan wiridnya. Yang penting qalbunya. Wa hadha bab wasi' jiddan law tatabanahu la balagha mablaghan katsiran. Dan sungguh pintu ini pintu yang demikian luas. Kalaupun kita mengikutinya, tentunya di sana akan demikian banyak. Wa inna ma asyarna ilaihi adna isyara. Adapun yang kami isyaratkan di sini hanyalah isyarat yang demikian sedikit. Bab ini, permasalahan ini, pintu ini demikian luas. Dan isyarat yang disampaikan di sini ada isyarat yang demikian sedikit. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ala fuminkum ala taqsir Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.